banyak buat semua yang sudah hadir dan panser tercinta. Monata Mania, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ayo nyanyi bareng-bareng Mas Oce. Tanggal 10 bulan 7 di Pekalongan. Tunjukkan kemolakanmu Mas Oce. Yo, semua nyanyi. Terima kasih. malam hari ini, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi.